Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din ma ba'd. Baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan di bab yang ke-20. Kemudian di bab yang ke-21 berkata penulis rahimahullah ta'ala, bab maja'ah fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Kata beliau, bab apa yang datang tentang tindakan Al-Mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi sisi-sisi tauhid dan menutup segala pintu, menutup segala jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Tatkala pada bab-bab sebelumnya kita sudah membaca hadis-hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang yang ekstrim berlebihan pada orang-orang salih, pada kuburan, dan terdapat di dalam hal tersebut bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Maka di bab ini beliau mengkhususkan kaidah tersendiri yang merupakan kaidah tetap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sangat menjaga seluruh sisi yang berkaitan dengan tauhid. Iya. Dan beliau menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan ini adalah kaidah tetap di dalam pembahasan tauhid. Di dalam pembahasan tauhid. Karena itu perkara-perkara yang mengandung kemungkinan seorang itu jatuh di dalam kesyirikan atau mengandung mana kesyirikan di dalam perkara tersebut, apabila dia memahami bab ini, maka pasti dia akan meninggalkan segala perkara yang dikhawatirkan dia akan jatuh di dalam kesyirikan di dalam perkara itu. Ya. Dan juga terdapat di dalam bab ini kandungan pelajaran yang sangat berharga untuk para da'i di jalan Allah, orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada agama, bahwa dia harus cerdas, kemudian peka dan jeli melihat kondisi umat, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah umat ia perhatikan, kemudian apabila perlu diluruskan, diluruskan. Apabila ada suatu pintu yang bisa mengantar kepada kejelekan, dia tutup pintu tersebut. Dia tutup pintu tersebut. Jelas, ini adalah bab yang penting, kaidah umum di dalam pembahasan tauhid. Iya, namun dia berlaku juga pada pembahasan-pembahasan yang lain di dalam agama kita ini. Al-Mustafa itu artinya yang dipilih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang terpilih. Iya. Karena itu beliau digelari sebagai Al-Mustafa. digelari dengan gelar Al-Mustafa, yang terpilih. Kemudian penulis rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Firman Allah taala di halaman 109. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri-diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya. Ma anittum, apa yang memberatkan kalian dan apa yang menyebabkan kalian itu menderita karena kekafiran, kesesatan, adanya saling, adanya peperangan antara sama kalian, permusuhan. Iya. Ini al-ayah ya, kelanjutan ayat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat bersemangat kalian mendapat hidayah. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, dan terhadap kaum mu'minin beliau itu sangat mengasihani. Ra'uf itu adalah sifat seorang mengasihi, kasihan, syafaqah. Rahim dari rahmat, dan sangat berahmati. Iya. Jadi ini ayat dibawakan oleh penulis di sini, beliau ingin menjelaskan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di mana di dalam ayat ini diterangkan sifat-sifat beliau yang sangat agung. Ya. Dan dari sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, konsekuensinya beliau pasti menunjuki umatnya kepada segala kebaikan yang dia ketahui. Dan pasti Rasulullah memperingatkan umatnya dari segala bahaya yang bisa mencelakakan umatnya. Karena itu telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Maka ini kandungan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengajari umatnya segala kebaikan dan memperingatkan umatnya dari segala hal yang bisa membahayakan mereka. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwa seorang yang beragama Islam telah sempurna segala tuntunannya. Dia tidak perlu untuk mengadakan perkara baru di dalam agama. Tidak perlu memikirkan jalan baru. Sebab jalan sudah terhampar dengan lurus, terang, jelas. Kewajiban kita hanya sekedar menapakinya, berjalan di atasnya. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Laqad tarattukum 'alal bayda lailuha kanahariha. La yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu yang sangat putih, suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. siang hari terang, di malam hari juga terang, sama dengan di siang hari. Saking jelasnya petunjuk ini. Karena itu Nabi tegaskan, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari petunjuk itu setelahku kecuali dia binasa. Ya. Karena itu kewajiban kita adalah alittiba, mengikuti, mencontoh, menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang untuk ibtida, membuat perkara baru, membuat bidah, dan mengada-adakan hal yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menuntunkannya. Iya. Baik, kita detailkan sifat Rasulullah di dalam ayat ini. Dikatakan laqad ja'akum rasulun. Ini ayat penyebutan nikmat Allah kepada iya kaum muslimin secara umum. Walaupun pembicaraan ditujukan kepada para sahabat, namun ini penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Iya. Sifat yang pertama, beliau adalah Rasul Allah, penyampai dari Allah. Dan keberadaan para rasul itu adalah rahmat bagi manusia, kebaikan bagi manusia. Iya. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Rasul ini mengantar menuju kepada surga. Maka ini adalah nikmat. Dan sifat beliau, beliau adalah rasul utusan Allah yang merupakan perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena beliau adalah seorang rasul, tidak boleh kita beragama kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa yang mengambil agama dari selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mengambil jalan yang keliru atau menempuh jalan yang tidak benar, yang dibahasakan oleh para ulama sebagai kutta'ut turuk, sebagai orang-orang yang membegal di jalanan, merampok di jalan bukan pada tempatnya. Iya. Baik. Rasulun min anfusikum, rasul ini dari diri kalian, berasal dari suku kalian wahai orang-orang Arab. Ya. Kalian mengenalnya. Diingatkan para sahabat akan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Berbicara dengan lisan Arab, yang merupakan lisan yang paling fasih, yang paling jelas. Nah, Allah firman bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat terang. Iya. Di antara sifat beliau, azizun alaihi ma anittum, terasa berat oleh beliau ma anittum, apa yang kalian derita. Jadi mereka iya menderita, mendapat bahaya karena pembangkangan mereka kafir, sesat, mendapat derita karena orang-orang Arab sebelum Nabi diutus, hati-hati mereka berpecah-pecah. Peperangan-peperangan antara sama kabilah adalah hal yang masyhur di kalangan orang Arab. Iya. Antara Al-Ansar, kabilah Al-Khazraj dan Aus dikenal dengan peperangan-peperangan yang sangat banyak. Iya, di masa itu. Demikian pula di kalangan suku-suku Quraisy. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersatulah hati-hati mereka. Iya. Ya Allah sebutkan lau anfaqata, andai kata engkau berinfak, menyimpakkan segala yang ada di bumi, kalian tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati itu. Tapi Allah yang menyatukan. Walakinallaha allafa bainahum. Allah yang menyatukan antara mereka. Iya. Jadi ini dari sifat Nabi. Kalau beliau melihat ada orang yang menyimpang, ada orang yang kafir, beliau terasa sedih, berat akan hal tersebut. Saking mulianya akhlak beliau. Iya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada beliau di ayat yang lain, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan sampai jiwa engkau itu pergi dalam keadaan menyedihkan keadaan mereka itu. Allah sudah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi ini dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum. Sifat berikutnya, beliau sangat bersemangat kalian itu mendapat hidayah. Iya. Dan ini semangat beliau, manusia mendapat hidayah sesuatu yang tidak pernah tergambarkan pada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana beliau ini menghikayatkan dirinya sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, sudah dipukuli oleh kaumnya berdarah dan beliau masih berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Iya. Ketika beliau diusir dari Taif, datang Jibril dengan membawa malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung berkata, wahai Rasulullah, saya sudah mendapat perintah izin dari Allah. Andai kata engkau memerintah membalik dua akhsyabain, dua gunung ini yang disebut akhsyabain, maka aku akan balik gunung itu. Iya. Membinasakan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, bahkan saya berharap kalau mereka tidak beriman, saya berharap akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Iya. Semangat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Anas bin Malik, beliau pernah mengirim seorang sahabat mendatangi seorang Nasrani pendeta. Iya. Agar supaya mendakwai Nasrani tersebut masuk ke dalam Islam. Tapi jawaban Nasrani itu apa? Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Terbuat dari tembaga atau dari besi? Bukannya menerima malah mengolok-olok. Iya. Maka utusan pun kembali kepada Nabi melaporkan jawaban si Nasrani. Nabi berkata, kembali lagi kamu kepadanya. Perhatikan dari semangat beliau. Iya. Dari semangat beliau. Kembali lagi utusan itu. Tetap dia mengolok-olok. Kembali lagi kepada Rasulullah utusan. Maka Nabi berkata, kembali lagi kamu kepadanya. Tetap dia mengulangi jawabannya. Maka turunlah petir menyambar Nasrani tersebut sampai mati. Dan itu disebutkan hadis ini di tafsir surah Ar-Ra'd oleh Ibnu Katsir. Dan dihasankan hadis ini oleh guru kami, Syekh Mukmil rahimahullahu taala di dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Iya. Lihat semangat yang sangat besar. Kalau sekarang ini, oh saya sudah nasihati dia. Hah? Tapi memang dasar keras kepala. Makanya saya sikat saya. Iya. Ini sebagian orang di masa ini. Subhanallah, kafir saja kita harapkan masuk Islam. Iya. Apalagi saudara kita, Muslim, tapi menyimpang dari jalan. Tentunya lebih apa? Kita harapkan lagi kembali kepada jalan yang lurus. Apalagi kalau dia orang-orang yang mengenal sunnah. Harusnya lebih dia apa? Diharapkan lagi kalau dia keliru, dikembalikan ke jalan yang lurus. Diperingatkan akan kekeliruannya. Bukan pakai jurus tendang, sikut. Ini bukan sifat seorang muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semangat. Iya. Saudara kita yang jatuh dalam kekeliruan dan Nabi memperumpamakan seorang muslim itu bagikan satu tubuh. Kata beliau dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'ala kusairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mengasihi, rahmat merahmati, sayang menyayangi, bagaikan satu tubuh. Kalau sebagian anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakannya dengan rasa panas di badannya atau tidak bisa tidur. Maka harusnya seperti itu. Kalau ada saudara kita yang keliru, dia bagikan jari kita yang luka. Tidak masuk akal orang yang luka jarinya, karena jarinya luka dia pergi potong, dia buang jari itu. Ya. Jari yang luka ini diobati. Diobati. Agar supaya sembuh. Jelas ya? Dan ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Kadang sebagian orang berkata, "Oh, saya sudah capek menasihatinya." Iya. Sudah capek apa? Menasihatinya. Mereka tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengharapkan hidayah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul sampai dia mati. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ini, betapa banyak gangguan dia terhadap kaum muslimin, pimpinan kaum munafik ini. Bukan saja kaum muslimin yang dia ganggu, dia memfitnah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ketika dia mati, Nabi masih berdiri mensolatinya. Dan Allah menegur Nabi mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Jelas ya? Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Tentunya ya. Semangat di dalam mendapatkan, seorang mendapatkan hidayah itu adalah suatu pembahasan. Dan seorang da'i bertindak sesuai dengan kemaslahatan, menjelaskan kesalahan, menjelaskan kekeliruan, itu juga pembahasan yang lain. Dan ini dua hal asalnya tidak dipertentangkan. Tapi kadang, kalau dia bertentangan antara dua hal, dilihat yang termaslahat antara keduanya. Dan disinilah keahlian, seorang yang berdakwah di jalan Allah, dia harus memiliki apa? Ilmu pengetahuan. Iya. Dan ini saya ingatkan, sebab iya, kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan kebaikan, itu bukan tanggung jawab orang per orang. Bukan tanggung jawabnya si alim saja, si ustaz saja. Iya. Tapi setiap orang punya tanggung jawab di dalamnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya ilmu, dia bisa berbicara dan menyampaikan kepada manusia di khalayak umum, dia berbicara menyampaikannya. Yang punya pengetahuan sebatas dia bisa menasihati ayah dan anaknya, dia nasihati keluarganya. Dia ajak, dia bebaskan dari api neraka. Iya. Dan ini target-target di dalam dakwah di jalan Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat manusia itu mendapatkan hidayah. Iya. Sangat bersemangat manusia mendapatkan hidayah. Dan ini sifat beliau yang sangat agung, ya patut untuk kita perhatikan. Iya. Kemudian sifat beliau berikutnya dikatakan dalam kelanjutan ayat bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Terhadap kaum mukminin, beliau itu sangat pengasih. Ya. Selalu kasihan melihat keadaan kaum mukminin kekurangan, ya, dirundung derita, kasihan beliau terhadapnya. Nah, dan beliau melakukan tindakan-tindakan yang mengangkat hal tersebut. Dan ini dari kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hal yang sifatnya maslahat umum, maslahat banyak orang, maslahat pribadi saja, orang per orang yang datang kepada Nabi, Nabi berusaha untuk memenuhinya. Ya. Beliau tidak membedakan laki-laki dan perempuan yang perlu kepada bantuan, beliau membantunya. Beliau membantunya. Datang kepada beliau seorang sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Saya tidak punya apapun untuk saya berikan kepadamu." Iya. Kemudian Nabi pun, karena beliau tidak punya, maka beliau berkata kepada sahabat yang lain, "Siapakah yang bersedekah untuk orang ini?" Iya. Ini diucapkan oleh Nabi di kehadiran para sahabat. Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Ya. Maka para sahabat pun terdiam. Setelah itu berdiri satu orang. Kemudian memberi sedekah kepada orang itu. Ya, begitu satu orang yang sudah berdiri, yang lainnya pun yang tadinya malu-malu juga ikut berdiri. Memberikan kepada orang tersebut. Kemudian Nabi pun bersabda hadis yang masyhur itu. Man sanna bil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dan ini keutamaan orang yang pertama kali tadi berdiri. Dia memberi contoh diikuti oleh yang lainnya. Iya, diikuti oleh yang lainnya. Ini maslahat pribadi, beliau minta untuk orang tersebut. Beliau beri syafaat. Beliau tidak punya dari kemampuan diri sendiri, tapi beliau bisa bicara kepada orang, membantu. Iya. Jelas ya? Apalagi hal-hal yang sifatnya untuk maslahat umum, kebaikan banyak orang, kebaikan manusia. Iya. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat di dalam hal ini. Nah, baik, maka ini dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita perhatikan. Yang terakhir dikatakan rahim, beliau itu sangat merahmati kaum mukminin. Nah, dari seluruh sifat-sifat ini tampaklah bahwa ya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat bersemangat hidayah untuk umatnya, sangat rahmat terhadap umatnya. Tidak mungkin beliau itu meninggalkan ada suatu celah yang bisa merusak akidah para sahabatnya, akidah umatnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya, jangankan jatuh dalam kesyirikan, pintu-pintu yang mengantar ke sana saja sudah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu penting seseorang mengenal tauhid itu apa? Dia perlu mengenal kesyirikan itu apa? Dia perlu mengenal pintu-pintu yang bisa mengantar kesyirikan itu apa? Jangan sampai dia masuk ke pintu tersebut tanpa dia sadari. Iya. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat peringatan akan besarnya nikmat pengutusan seorang rasul ya kepada umat Islam. Dan juga di dalam ayat ini terdapat penjelasan akan kasih sayang dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap para orang yang beriman. Iya. Kemudian setelah menyebutkan ayat, penulis di sini membawakan hadis. Iya. Kata beliau sallallahu kata penulis rahimahullahu taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa rawatuhu thiqat. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan sholatlah kalian, berikanlah salawat kepadaku. Iya. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan rawi-rawi hadis ini thiqah. Baik. Di dalam hadis ini terdapat tiga wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua berupa larangan dan satu perintah. Yang pertama beliau melarang, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya rumah-rumah itu jangan dibiarkan seperti kuburan. Di mana kuburan bukan tempat beribadah. Ya. Ya, kalau dia bukan tempat beribadah, tidak boleh sholat di situ, tidak boleh membaca Al-Quran, Ya. Tidak boleh pula berdoa di kuburan. Maka menjadikan rumah-rumah, tidak menjadikan rumah seperti kuburan, artinya memakmurkan rumah itu dengan sholat nafilah, sholat sunnah. Iya. Dan memang afdalnya sholat sunnah itu bagi seorang hamba adalah di rumahnya. Afdalus sholati fil bait illa al maktubah. Sholat yang paling afdal di rumah kecuali sholat yang wajib. Iya. Dihidupkan dengan sholat sunnah. Dihidupkan dengan doa. Dihidupkan dengan membaca Al-Quran. Karena itu Nabi ajarkan membaca surah Al-Baqarah untuk mengusir syaitan dari rumah. Iya. Dan beliau ajarkan membaca surah-surah tertentu. Dan ini semuanya adalah bentuk memakmurkan rumah itu, menghidupkannya supaya tidak seperti kuburan. Supaya tidak seperti kuburan. Iya. Maka terdapat di dalamnya anjuran sekaligus peringatan. Jangan sampai rumah itu kosong dari apa? Peribadatan kepada Allah. Ya. Rumah itu akan semakin baik, semakin berberkah kalau banyak dihidupkan di dalamnya hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari sabda beliau, لا تجعلوا بيوتكم قبورا, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Ini karena sudah tertanam pada diri para sahabat bahwa kuburan itu tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh berdoa, bukan tempat beribadah. Karena itu Nabi ingatkan, rumah kalian jangan jadikan seperti kuburan. Ya. Kemudian beliau berkata, ولا تجعلوا قبري عيدا, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Id itu adalah suatu yang berulang. Berulang dan berulang. Iya. Jadi kapan dia sudah berulang dan berulang, itu perayaan namanya sudah. Dan kalau dia sudah membuat perayaan, bukan hari raya, bukan Jumat, bukan pula Idul Adha, bukan pula Idul Fitri, sebab hari raya kaum muslimin cuma tiga. Jadi kapan dia bikin perayaan yang berulang selain daripada tiga ini, berarti dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Perkara baru dalam agama. Ini kaidah ya di dalam perayaan. Acara-acara perayaan. Ya. Karena itu apa yang kita lihat dari banyaknya hari libur, ya, dari hari-hari hari raya, apakah dinisbatkan kepada umat Islam atau orang-orang kafir? Ini adalah hal yang mungkar. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah merayakannya. Iya. Kalau misalnya dijadikan hal itu sebagai tanggal merah, ya, maka dia tidak menjadikannya sebagai tanggal merah. Dia tetap menjadikannya sebagai apa? Sebagai hari yang biasa. Tidak ikut merayakan. Jelas ya? Tidak ikut merayakan. Kecuali kalau memang sudah merupakan hal yang berjalan, dia tidak bisa lepas dari hal itu, maka dianggap seakan-akan tidak ada hal tersebut, sehingga dia tidak masuk ke dalam golongan orang yang merayakan. Nah ini kaidah ya, kaidah penting. Sebab kadang ada orang yang bertanya pertanyaan-pertanyaan bermacam-macam, kaidahnya kembali kepada hal ini. Misalnya ada yang bertanya apa hukumnya syukuran pindah rumah misalnya. Ya, ajak tetangga keluarga makan-makan. Ini kembali pada kaidah perayaan. Ya. Kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan berulang setiap kali ada yang pindah rumah dilakukan seperti itu, adalah hal yang mungkar, tidak boleh dilakukan. Jelas ya? Tapi kalau suatu kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan suatu kebiasaan, maka itu tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Sepanjang tidak ada bentuk pelanggaran yang lainnya. Iya. Kemudian di dalam kelanjutan hadis atau hadis ini dikatakan, la taj'alu qabri idan, jangan kamu jadikan kuburku sebagai id. Tempat perayaan dikunjungi, setelah itu dikunjungi lagi. Itu perayaan namanya. Jelas ya? Iya. Karena itu, orang yang datang ke kubur Nabi, misalnya dia di kota Madinah, dia di kota Madinah, disyariatkan untuk memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melewati kuburan Nabi, kemudian sekadar berdiri memberi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya. Salam terhadap engkau ya Rasulullah. Kalau ingin dia memperpanjang, boleh saja. Dengan panjang memberi salawat apa memberi salam. Disyariatkan ya. Tapi ini sekali lagi dilakukan sekali saja. Tidak disyariatkan mengulanginya. Ketika dia sholat, tiap kali pulang dia memberi salam, tiap kali pulang memberi salam. Ini masuk dalam larangan. Dia menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Sebagai id. Karena itu Nabi sebutkan dalam kelanjutan. Sallu alaiya fa'inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kalian bersalawatlah kepadaku. Ya. Karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak perlu datang ke kuburan memberi salawat. Jelas ya? Hanya saja etika orang yang datang ke kota Madinah, dia datang, begitu dia sudah mengunjungi Masjid Nabawi, ya, mumpung dia berada di kota Madinah, dia boleh memberi salam ya, kepada Nabi SAW. Jelas ya? Baik. Dan perhatikan ucapan saya tadi, kalau dia sudah berada di kota Madinah, mumpung dia berada di kota Madinah, dia memberi salam. Adapun kalau dia dari Indonesia misalnya sengaja melakukan perjalanan memang untuk memberi salam di kuburan Nabi, ini haram perjalanan. Jelas ya? Sebab Nabi bersabda la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid saja. Iya. Kecuali pada 3 masjid. Masjid Al-Aqsa, masjid saya ini kata Nabi, dan Masjid Al-Haram. Hanya 3 masjid saja. Ya kalau seorang ingin melakukan perjalanan ibadah ke Madinah, dia hanya boleh melakukan perjalanan dengan niat untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Karena sudah sampai di Masjid Nabawi, sekalian saja memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diikutkan di dalamnya. Bukan maksud khusus untuk datang apa? Memberi salam. Nah, ini termasuk kekeliruan. Iya. Banyak orang yang pergi menunaikan ibadah umrah, ibadah haji. Karena maksud awalnya memang, oh saya sudah rindu, ingin ke kuburan Nabi. Jelas ya? Dan ini keliru. Dan di antara kekeliruan juga, yang tidak ikut berangkat, berkata apa? Oh saya titip salam ya kepada Nabi SAW. Saya titip salam dan selawat. Dan ini juga keliru. Sebab Nabi berkata, Sallu alaiya, berilah selawat kepadaku. Baina salatakum tablughuni. Haitsu kuntum, sebab selawat kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Iya. Baik. Maka di dalam hadis ini terdapat ya, penegasan bagaimana Nabi menutup pintu jangan sampai terjadi kesyirikan. Iya. Jadi yang sering berkunjung ke kuburan Nabi beliau larang, jangan dijadikan kuburan sebagai id. Dia ingin berselawat untuk Nabi. Nabi katakan, kalian berselawat dimanapun sampai kepadaku. Ini semuanya menutup pintu. Jangan sampai seorang itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kekeliruan. Masuk di dalam kesyirikan. Iya. Baik. Nah, hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya berselawat dan memberi salam kepada Nabi dimanapun dia berada di penjuru bumi ini. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa memberi salawat itu tidak ada perbedaan antara dekat dengan kubur Nabi ataupun jauh. Tidak ada bedanya. Iya. Tidak ada bedanya. Dan hadis ini juga menunjukkan larangan melakukan perjalanan khusus ke kuburan Nabi SAW. Dan sisi pendahuluan penulis dengan hadis sekali lagi adalah beliau ingin menutup segala pintu yang mengarah kepada apa? Kesyirikan dan menjelaskan bahwa Nabi itu menjaga sisi-sisi yang merupakan kemurnian tauhid seorang hamba. Kemudian riwayat yang terakhir kata beliau an Ali ibn al-Husain anna qara'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fiha fa yad'u fa nahahu. Dari Ali bin Husain, ini Ali bin Husain yang dikenal dengan gelar Zainul Abidin. Iya. Cucu dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Semoga Allah merahmati beliau dan ayahnya, dan semoga Allah meridai kakeknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Husain berkata, atau Ali bin Husain disebutkan bahwa beliau melihat seorang lelaki ya, mendatangi salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu celah. Ya, kuburan itu tertutup tembok. Tapi bukan artinya tidak bisa terlihat. Ada celah. Ya. Orang ini mendatangi celah tersebut. Nah. Mendatangi celah tersebut. Di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ira qulubiha, lalu dia masuk di dalamnya. Nah, sembari dia berdoa. Maka Ali bin Husain pun melarangnya. Ali bin Husain melarangnya. Wa qala, dan beliau berkata, "La uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, ingin engkau ceritakan sebuah hadis yang kudengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "La tattakhidhu qabri 'idan wa la buyutukum quburan, fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haythu kuntum." Rawahu fil Mukhtar. Rasulullah bersabda, "Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Berselawatlah atau bertaslimlah kepadaku. Sungguhnya salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis ini diriwayatkan dalam Al-Mukhtar. Iya. Perhatikan bagaimana penerapan para imam terhadap hadis Rasulullah. Jadi Ali bin Husain, dari fikih beliau yang sangat indah, tatkala beliau melihat orang ini berlebihan datang sampai masuk berdoa di situ, iya, maka beliau melarangnya. Iya. Melarangnya. Karena untuk memberi salam kepada Nabi, dia boleh melakukan di mana saja. Boleh melakukannya. Dan dengan gaya orang ini, dia masuk ke dalam ini berlebihan. Kalau ingin memberi salam, cukup. Dia tidak melihat kecelah pun. Ya. Sekadar dia berdiri, kemudian memberi salam kepada Nabi, sudah cukup. Jelas ya? Hal tersebut sudah cukup. Karena salam kepada Nabi sampai kepada beliau, dimanapun kalian berada. Nah, maka terdapat di dalam hadis ini bagaimana para ulama juga menjaga sisi-sisi tauhid itu, menutup segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Dan terdapat syariat mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Sebab orang-orang yang jahil perlu diajari. Ya, perlu diajari. Nah. Baik. Selesai sudah hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Iya. Kemudian di bab berikutnya, ya. Baik, pertanyaan nanti boleh ditulis ya, nanti saya jawab insyaallah. Hah? Iya, kenapa? Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari melakukan ziarah kubur dengan cara tertentu itu. Iya. Ya, ini dipahami dari hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, orang ini dia melihat celah masuk ke dalamnya. Ini cara tertentu dia lakukan. Karena itu ditegur. Ditegur oleh siapa? Ali bin Husain. Iya. Baik. Dan sekiranya ini jelas ya. Selesai sudah bab yang ke-21, kemudian bab yang ke-22. Kata beliau rahimahullah, bab maja'a anna ba'dha hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. Iya. Bab keterangan bahwa ada dari kalangan umat ini yang menyembah berhala. Iya. Sudah saya terangkan ya. Perbedaan al-wasan dan apa? As-sanam. Kalau sanam itu dia berhala yang sifatnya apa? Berbentuk. Ya, berbentuk manusia, hewan, ya, binatang atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau wasan, ya, dia itu tidak dalam bentuk nyata seperti kuburan, ya, gambar-gambar dan yang semisal dengan itu. Itu disebut wasan. Baik. Jadi kata beliau, bab ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala-berhala. Iya. Ini peringatan dari penulis untuk menjelaskan tentang tauhid itu, bahwa di tengah umat ini akan terjadi kesyirikan. Karena itu diingatkan kepada seorang yang bertauhid untuk memperkuat tauhidnya, menjaga tauhidnya dari segala hal yang bisa membahayakannya. Apakah membahayakan dasar tauhidnya atau membahayakan kesempurnaan tauhidnya? Iya. Dan ini sudah kita terangkannya di awal pembahasan, bahwa penjagaan terhadap tauhid itu, ya, seseorang menjaga tauhid, mentahqiq tauhid dengan dua hal. Dia menjaganya, mentahqiqnya pada dasarnya sehingga tetap syah tauhidnya, atau pada kesempurnaannya. Yang kedua adalah pada kesempurnaannya. Yang kesempurnaan tauhid ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat apa? Bersifat sunnah. Ini sudah kita terangkan di awal pembahasan. Baik. Jadi penulis di sini mengingatkan bahwa di tengah umat ini akan terjadi kesyirikan. Dan ini bantahan terhadap sejumlah dari orang-orang yang membela kesyirikan di masa ini. Ya. Dia mengagungkan kuburan, mengajak manusia bertawassul kepada Nabi, melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Ketika ditegur itu perbuatan kesyirikan, dia berkata, jangan kamu bilang itu kesyirikan. Syirik itu tidak ada lagi sekarang ini. Ya. Setelah umat Nabi SAW, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidak terjadi apa? Kesyirikan lagi. Kira-kira ucapan orang ini benar atau tidak? Orang yang sudah baca kitab Tauhid ini dari awal sampai sekarang akan meyakini batilnya kesyirikan tersebut. Kalau memang tidak terjadi kesyirikan, untuk apa Nabi menerangkan sedemikian banyak tentang Tauhid? Ya. Beliau terangkan larangan menjadikan kuburnya sebagai masjid dan selainnya dari pembahasan-pembahasan Tauhid. Kalau memang tidak ada kemungkinan kesyirikan itu apa? Terjadi. Ya, dan di dalam bab ini penulis ingin menegaskan bahwa akan ada di tengah umat ini orang-orang yang menyembah berhala. Beliau bawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa wa qalihi taala alam tara ila alladziina utu naqiban minal kitabi yu'minuuna bil jibti wat taghut. Ya. Tidakkah engkau melihat pada orang yang diberi bagian dari Alkitab, tapi mereka percaya kepada Al-Jibit dan At-Tagut. Nah, Al-Jibit ini kalimat digunakan untuk beberapa hal. Kadang digunakan untuk berhala, kadang digunakan untuk dukun, kadang digunakan untuk tukang sihir. Itu Al-Jibit. At-Tagut, ya sudah berlalu ya, pembahasan tentang makna At-Tagut. Ya. Bahwa At-Tagut itu adalah apa yang melampaui batas, melampaui batasannya. Jadi segala hal yang melampaui batas, apakah dia dari orang yang ditaati, orang yang diikuti, ya, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai tagut. Dan ini maksud dengan tagut di dalam ayat ini adalah syaitan. Dia beriman kepada jibril dan tagut. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan di sini, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, tapi mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tawud. Iya. Jadi Nabi ingatkan, atau Allah ingatkan kepada Nabi-Nya, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara diberi bagian dari kitab, di dalamnya ada penjelasan kebenaran dan kebatilan. Tapi bersamaan dengan hal ini, mereka membenarkan kebatilan peribadatan kepada Al-Jibit patung-patung, para dukun, tukang sihir, dan mereka taat kepada syaitan dalam hal ini. Taat kepada syaitan dalam hal ini. Maka ini diingatkan kepada Nabi agar supaya mengingatkan kepada umatnya. Mengingatkan kepada umatnya. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa di tengah umat ini akan ada orang yang menyembah berhala sebagaimana terjadi di tengah orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, baik. Dan di dalam ayat ini juga penegasan bahwa kekafiran kepada Jibit dan Togut itu adalah sebuah kewajiban. Dan kewajiban ini ada di seluruh agama. Bukan di agama Islam saja, ada di agama ya. Apa? Di syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan ada di syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Ada di seluruh agama ya, yang turun dari langit. Baik. Dan di dalam ayat ini juga terdapat kewajiban beramal dengan ilmu. Ya, beramal dengan ilmu. Nah, agar supaya seseorang itu tidak tergolong kepada orang-orang yang dari Yahudi dan Nasara, yang mereka mengetahui kebatilan Al-Jibit dan Tawud, tetapi mereka tetap saja mengimaninya. Kemudian ayat yang kedua, wa qulihi ta'ala qul hal unabbiukum bi syarrin min dhalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada at-tagut. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad, inginkah kalian kuberitahu tentang orang-orang yang pembalasannya lebih buruk dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Jadi orang-orang ini yang akan dikabarkan ini, ya, nanti siksaannya lebih dahsyat lagi. Siapakah mereka ini? Yaitu man la'anakullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada at-tagut. Di antara mereka ada yang dijadikan kera-kera, dan ada yang dijadikan babi-babi, dan ada yang dijadikan sebagai penyembah-penyembah tagut. Nah, dijadikan sebagai penyembah-penyembah tagut. Nah, sisi pendalilan penulis di sini, beliau terangkan bahwa di antara ahlul kitab sebagaimana di dalam ayat ada yang menyembah tagut. Maka ini ketika diingatkan dalam Al-Qur'an peringatan terhadap umat Islam. Ya, karena akan terjadi di tengah umat ada yang seperti itu. Ada yang menyembah tagut. Nah, maka diambil dari ayat ini ketegasan akan terjadinya kesyirikan di tengah umat. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara ada yang beribadah kepada tagut. Dan terdapat di dalam ayat juga ya, mendebat ahlul batil dan menjelaskan ya, menjelaskan kebatilan dalil-dalil mereka. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa siksaan yang didapatkan oleh ahlul kitab ini sesuai dengan jenis amalan yang mereka lakukan. Ya. Sehingga mereka pun mendapatkan laknat dan kemurkaan Allah. Karena amalan mereka memang mengundang laknat dan kemurkaan. Dan terdapat sifat pensifatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu murka ya, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang bermaksiat. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa ketaatan kepada syaitan ya, penyembah tagut ini, ketaatan kepada syaitan ini adalah sumber kesyirikan, di antara sumber kesyirikan. Kemudian ayat yang ketiga, wa qawlihi ta'ala qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sungguh kami akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Nah, iya. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Maksudnya di sini Ashabul Kahfi ya. Ini kisah Ashabul Kahfi. Kami akan lanattakhidanna 'alaihim. Kami akan mendirikan, iya, sebuah masjid, rumah ibadah. Alaihim, di sekitar mereka ya. Alaihim itu maknanya haulahum, di sekitar mereka. Bukan di atasnya, tapi di sekitar mereka. Masjidan, sebuah masjid yang disolati ya manusia apa melakukan ibadah di situ. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang orang-orang yang menguasai ya urusan Ashabul Kahfi. Setelah Ashabul Kahfi meninggal, ingin dia bangunin masjid di sekitarnya, maka Allah menyebut celaan untuk mereka dengan ucapan mereka itu, dengan perbuatan mereka itu. Nah, maka ketiga hal ini diingatkan di dalam Al-Quran, Ini peringatan bahwa akan terjadi dengan umat siapa yang melakukan hal yang seperti itu di kalangan orang-orang salih. Baik. Dan ayat ini terdapat di dalamnya dalil terhadap bab yang telah lalu, bahaya dari berlebihan terhadap orang-orang salih, dan terdapat di dalamnya larangan menjadikan, membuat masjid-masjid di atas kuburan orang-orang yang salih, dan itu termasuk sikap berlebihan. Dan di dalam hadis larangan ya membuat, mendirikan masjid di atas kuburan dan bahaya tersebut, sebab ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Kemudian Syekh di sini menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama kata beliau, Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Haddu al-quddati bil qudda hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumu." Qalu ya Rasulullah, al-yahud wa an-nasara? Qala faman akhraja. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian. Bagikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Maksudnya, satu bulu anak panah kemudian diikuti lagi dengan satu bulu anak panah. Demikian. Ya, tapi riwayat hadwal kudda bil kudda ini tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi luar Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian akan mengikutinya. Nah, hingga kalau kalian masuk ke lubang, ke liang bab, ya bab ini, ya, dia adalah biawak di padang pasir. Tapi ini bukan biawak dalam definisi apa? Indonesia ya. Kalau saya sebut kata biawak itu pendekatan saya. Ya, sebab tidak ada di Indonesia namanya bab. Ya, jelas ya. Kalau ada yang baca hadis tentang bolehnya makan bab, jangan diartikan boleh makan biawak. Ya, itu keliru namanya. Sebab ini hewan tidak ada di mana? Di Indonesia. Baik. Jadi ini lubang bab, dia bikin lubang di padang pasir. Ya. Kalian akan mengikuti jejak tradisi umat-umat sebelum kalian, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, sampai dia masuk ke lubang biawak pun, ke lubang bab pun, ya, niscaya kalian akan masuk pula padanya. Kalian ikut. Saking hebatnya mengikuti apa? Tradisi orang kafir. Dan ini kita saksikan di hari ini. Ya, luar biasa ya, Masya Allah. Lihat saja akhir tahun itu. Tahun barunya siapa itu? Orang-orang kafir. Tapi yang paling banyak merayakan siapa? Hah? Umat Islam yang paling banyak merayakannya. Ya. Dan ini hebat sekali. Ya. Bagaimana mereka mengikuti tradisi orang-orang kafir. Dan ini harus diingat. Nah, harus diingat. Kalau orang-orang yang berada di Eropa sana, di negeri kafir sana, sudah jenuh dengan kebudayaan bebas mereka. Kebudayaan para perempuan buka-bukaan. Mereka sudah melihat keindahan syariat Islam. Yang mengherankan, anak-anak kaum muslimin, anak-anak perempuan kaum muslimin, mengikuti kebudayaan perempuan-perempuan kafir. Ini adalah hal yang mengherankan. Allah sudah menjaga mereka dengan sedemikian mulianya, dan tidak pernah ada syariat yang menjaga perempuan seperti penjagaan Islam. Iya. Di umat-umat sebelumnya perempuan tidak ada harganya. Sehingga hari ini di negeri kafir tidak ada harganya. Tidak dijaga haknya dengan benar. Iya. Dan Islam yang menjaganya. Tapi subhanallah, banyak dari perempuan kaum muslimat yang justru lebih senang untuk menanggalkan kehormatannya. Iya. Dan ini adalah hal yang tercela secara akal, apalagi secara syariat. Maka mengikuti jejak orang-orang kafir ini adalah hal yang tercela. Ya. Dan ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalian akan mengikuti jejaknya orang kafir. Jadi kalau di tengah orang kafir terjadi kesyirikan, terjadi apa namanya? Keimanan kepada dukun, berhala, ya. Mereka menyembah pada tagut. Maka akan terjadi juga hal itu di tengah umat ini. Karena mereka ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang sebelum kita. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Orang-orang sebelum kita itu siapa? Yahudi dan Nasara kan? Maka Nabi berkata, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Iya. Akhraja. Kemudian hadis yang lain. Ya baik, secara global hadis ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa ya, Nabi mengabarkan umat-umat sebelum kita atau umat Islam akan mengikuti umat-umat sebelum kita. Ya, akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Dan ini mencakup segala hal termasuk di dalam kesyirikan yang mereka lakukan. Dan terdapat di dalam hadis ini larangan menyerupai orang-orang kafir, dan terdapat di dalam hadis ini juga peringatan haramnya seorang itu yang meniru kebiasaan adat istiadat orang-orang kafir. Dan terdapat tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau kabarkan sesuatu yang waktu itu belum terjadi, tapi subhanallah sudah kita lihat kenyataan dan kebenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata beliau, wali muslimin an Thauban, dari Muslim atau dari diriwayatkan oleh Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawali al-ardha, wa ra'aytu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, wa utitu al-kanzain al-ahmar wal abyad." Kata beliau, sungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Jadi bumi itu dibentangkan. Ya. Apa namanya? Seakan-akan dilipat, digulung, menjadi kecil, terhampar, kelihatan. Sehingga Nabi lihat barat dan timurnya kelihatan. Iya, barat dan timurnya. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Dan ini telah terbukti, ini juga dari tanda kenabian. Iya. Kalau itu kalau kita lihat bumi ini, ya, negeri-negeri Islam saat ini itu terbentang dari timur ke barat. Iya. Jelas ya? Baik. Kata beliau, dan aku diberi dua harta simpanan, merah dan putih. Ya, diberi dua harta simpanan, merah dan putih. Ya. Merah ini hartanya Kaisar, di mana harta kebanyakan pada mereka adalah emas. Ya, dan yang putih adalah hartanya Kisra, di mana kebanyakan harta mereka adalah permata dan perak. Iya. Jadi emas dan perak akan mereka kuasai. Iya. Kemudian kata beliau, "Ini sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin 'ammah wa alla yusallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum." Iya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan dan tidak menjadikan mereka dikuasai oleh musuh dari selain diri mereka sendiri. Yang musuh itu akan merampas seluruh negeri mereka." Iya. Akan merampas seluruh negeri mereka. Nah. Baik. Jadi itu doa Nabi ya, dua doa Nabi. Nabi berdoa kepada Allah semoga umat ini tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Dan semoga umat ini tidak dibinasakan oleh musuh mereka dari selain diri mereka sendiri. Ya, sebab musuh itu dua macam ya. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Musuh dalam selimut kalau bahasa kita. Ya. Baik. Dan ini Nabi hanya memohon tidak dibinasakan dari musuh dari luar saja. Adapun musuh dari dalam, ini mungkin membinasakannya. Iya. Dan akan disebutkan di dalam kelanjutan hadis. Kemudian kata beliau, "Inna Rabbi qala ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fainahu la yurad, in wa inni a'taituka li ummatika illa alla uhlikahum bi sanatin amma wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa lijtama'a 'alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha." Iya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, ketetapanku tidak akan berubah. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu." Ya, jadi dua permintaan Nabi dua-duanya dikabulkan. Ya. "Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan." Jadi dua yang pertama dikabulkan. Umat ini tidak mungkin mati dalam keadaan apa? Kelaparan. Iya. Baik. "Dan tak akan menjadikan mereka ya, dikuasai oleh suatu musuh dari selain diri mereka sendiri. Yang nanti musuh itu ya dapat merampas seluruh negeri mereka. Jadi ini juga sudah dikabulkan, tidak mungkin dibinasakan oleh apa namanya kaum kufar di luar mereka. Ya, jadi orang-orang Yahudi dan Nasara jangan berpikir bahwa mereka bisa membinasakan umat Islam. Sebab itu tidak mungkin terjadi. Sudah ditentukan. Ya. Baik. Dan ini dalil. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi sebagian orang yang mengorbankan agamanya, masuk di dalam kekeliruan, masuk di dalam dosa-dosa besar dengan alasan kita kalau tidak apa masuk di dalam jabatan tersebut, tidak menerima jabatan tersebut, tidak menduduki kursi tersebut, bisa dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan Nasara dan akan membinasakan kita. Ini semuanya adalah alasan yang tidak benar. Ya, jelas ya? Tidak ada makna darurat di situ. Sebab Allah telah menjamin umat ini tidak akan dibinasakan oleh apa? Musuh mereka dari luar. Tapi kebinasaan umat ya, adalah di tengah mereka sendiri. Karena itu dikatakan, andai kata seluruh musuh itu berkumpul dari seluruh belahan dunia untuk membinasakan umat Islam, mereka tidak akan mampu membinasakannya. Sampai umat Islam itu sendiri yang membinasakan sebagian mereka, membinasakan sebagian yang lainnya. Saling berperang antara sama mereka. Ya. Dan ini sebenarnya yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Baik. Di riwayat yang lain oleh Al-Burqani. Di riwayat Al-Burqani kata beliau, rawahu Al-Burqani fi sahihi wa zada. Di riwayat kenal Al-Burqani di dalam sahihnya. Dan Al-Burqani dan apa Al-Burqani menambah. Ya, dengan tambahan wa inna ma akhafu ala ummati al-aimmatal mudhillin. Sesungguhnya aku khawatir terhadap umatku ya para pemimpin yang menyesatkan. Nah, dan ini terbukti orang-orang yang menjadi panutan ya, menjadi figur tetapi menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Ya. Kemudian wa idza waqa'a alaikum as-sayf la yurfa ila yaumil qiyamah. Dan kalau sudah apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka hal tersebut tak akan berakhir hingga hari kiamat. Ini terbukti. Setelah dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka terus terjadi ya pertumpahan darah di tengah kaum muslimin hingga hari ini. Hingga hari ini. Nah, apakah itu antara penguasa dengan rakyatnya? Apakah itu antara rakyat dengan rakyat? Ya. Apakah itu antara negeri muslim dengan muslim yang lainnya? Ini terjadi sepanjang sejarah. Iya. Kebinasaan itu karena antara mereka sendiri, antara mereka sendiri. Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Wala taqumu as-sa'a hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qiyamun min ummati al-awthan." Dan tidak akan terjadi iya hari kiamat sebelum ada satu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Dan juga sebelum ada beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Ini sisi pendalilan penulis. Ya, bahwa akan ada dari umat ini yang menyembah berhala. Dan akan ada dari umat ini yang mengikuti kaum musyrikin. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yashumu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Kemudian kata beliau, sesungguhnya di antara umatku ada 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Dan ini ya, sudah berjalan dari masa ke masa. Sudah dihitung para pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Ya. Nah, Musailamah al-Kadzdzab, ya, Al-Ansi, hingga hari ini ada saja pendusta-pendusta yang mengaku apa? Dirinya sebagai nabi. Dan Nabi kabarkan jumlahnya semuanya nanti hingga hari kiamat 30 orang. Ada 30 orang. Iya. Kata Nabi, padahal aku adalah penutup wa ana khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Iya. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu qa'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. La yadurruhum man fadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau tegaskan, sesungguhnya akan senantiasa ada sekelompok di antara umat yang tegak membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Iya. Walaupun orang-orang yang menghinakan dan menyelisih mereka. Iya. Namun itu tidak membahayakan mereka hingga datang perintah keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terdapat di dalamnya penjelasan bahwa di tengah umat ini akan terjadi orang-orang yang apa? Yang mengikuti kebiasaan kaum musyrikin menyembah berhala. Ya, dan ini dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab sebagian besar yang disebut dalam hadis ini sudah disaksikan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi. Dan ini juga dari kesempurnaan kasih sayang Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam memintakan kebaikan untuk umatnya. Tidak dibinasakan dengan paceklik umum, ya, yang berkepanjangan, tidak pula dibinasakan, ya, oleh musuh dari selain mereka sendiri. Dan di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang bahaya perselisihan dan perpecahan di tengah umat Islam. Dan di tengah dan juga di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang bahayanya para dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka. Sebab ada dai-dai, ya, yang menyeru kepada pintu neraka. Sebab Nabi menyebutkannya dalam hadis, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka. Ya, berbicara dengan bahasa kalian, berbahasa Arab, tapi subhanallah Nabi sebutkan dengan apa? Menyeru kepada pintu neraka. Iya, dan terdapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Iya. Dan di dalam hadis diterangkan ujian yang menimpa umat, adanya pendusta-pendusta yang mengaku para nabi, mengaku nabi. Iya. Dan di dalam hadis terdapat kabar gembira bahwa kebenaran itu pada setiap masa tidak mungkin sirna. Pasti akan ada satu kelompok yang terus-menerus menampakkan kebenaran. Ya, dan ini menunjukkan bahwa umat ini secara umum terjaga. Tidak mungkin mereka bersepakat di atas apa? Di atas kesesatan. Pasti ada satu kelompok dari umat yang selalu menampilkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka, dan orang yang menentang mereka. Ya Wallahu ta'ala. Baik, ini kandungan dari bab yang ke-22.